الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tapi tidak ada nikmat yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Aku beri engkau nyawa, aku titipkan roh di dalam jasadmu, kuberikan ku kesempatan tinggal di dekat az-zikra. Tapi kenapa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi? Perutnya mungkin kenyang, tenggorokannya mungkin tenang, matanya mungkin lapang, tidurnya lelap, tapi jiwa kosong hampa. Akibat apa? Akibat tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan muhasabah, tidak diisi dengan meneteskan air mata, tidak diisi dengan duduk bersama ulama, tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak diisi dengan kajian-kajian. Sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih. Tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramahi oleh orang motivator atau siapapun dia, mari isi anak kita dengan Islam, mari isi anak kita dengan iman. Tidak begitu guys, kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong, kita lahir sudah membawa iman. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadahum. Allah mengambil persaksian. Asyhada, yushhidu. Asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala, syahidna. Ya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Setelah kita diisi, barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, barulah turun ke bumi, barulah datang kemari. Lalu kemudian setelah di sini lupa, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tidak ingat. Orang yang tidak ingat ini diingatkan. Fadzakir, ingatkanlah. Inna fa'ati az-zikra. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati az-zikra. Inna fa'ati az-zikra. Az-zikra bermanfaat untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah, bahwa dia akan hidup sekali lagi, bahwa roh dan jasadnya akan dipertemukan lagi. Apa mungkin kita ini akan hidup lagi, Pak Ustaz? Ucapanmu sama seperti ucapan Asy bin Wa'il yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih, tak ada lagi warna. Lalu dia bertanya, hal yuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini lagi ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai Jibril datang membawakan jawaban. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asy bin Wa'il yang tak percaya bahwa tulang itu akan hidup sekali lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada menjadi ada, sekarang setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada, akan dikembalikannya lagi menjadi ada. Sedangkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja dia sanggup, apalagi yang pernah ada dibuatnya menjadi tidak ada, dikembalikannya lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Azmuz zanab, ujung tulang ekor sebesar ibu jari, tulang belakang sampai ke bawah, yang lain hancur. Ketika digali makam kuburan, ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja, ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja, yang lain hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur, kata Allah, disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung tulang ekor sebesar ibu jari. Maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk, tumbuh sel-sel tulang, tumbuh kulit-kulit, tumbuh darah daging, bangkit menjadi manusia sempurna di hadapan Allah. masuk surga itu ruh dan jasad. Jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai, air sungai, air sungai dengan gemericiknya masuk kaki ke dalam air sungai itu adalah jasad. Kulit menyentuh air sungai terasa dinginnya, itu jasad. Zamharira, zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah. Kenapa cahaya matahari tidak tembus? Karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain, sehingga kalau duduk di bawah maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu jasad. Maka yang masuk surga itu adalah ruh dan jasad menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masuk surga cuma ruh, saya enggak mau. Mimpi masuk surga. Abdul Somad akan masuk surga beserta ruh dan jasad kembali sempurna. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Menangis semua orang tua sedih karena tak masuk surga. Nabi tersenyum, kata Nabi, bukan kamu tua tak masuk surga, kamu akan kembali muda usia belia, 30, 31, 32, 33. Karena masuk surga itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang bisa menikmati dunia. Begitulah mereka masuk ke dalam surga. Apa makna ucapan Nabi itu? Ruh dan jasad masuk ke dalam surga Allah. Lagi-lagi kita sedang diajarkan keseimbangan, bahwa kita lahir membawa iman, tapi iman ini bisa mati. Benih, letakkan di tanah pasir kering kerontang, tidak disiram, mati dia, kering. Bagaimana menghidupkannya? Dihidupkan dia dengan ilmu. Tidak ada majlis ilmu yang paling banyak untuk saat ini, majlis ilmu di Az-Zikra. Semua ustaz didatangkan kemari, Ustaz Tengku Zulkarnain, Abah Raud tidak usah disebut lagi. Memang beliau guru dari almarhum, masya Allah tawarakallah. Lalu kemudian para masyaih, Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, tak dapat disebutkan satu persatu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, para alim ulama, alumni Al-Azhar Mesir, alumni dari Yaman, Tarim Hadramaut Darul Mustafa, Rubat Tarim, berdatangan kemari semua. Majlis ilmu, majlis ilmu. Lagi-lagi ayam mati di lumbung padi. Apa sebenarnya yang terselit dari peribahasa itu? Iman mati karena tidak disirami dengan ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu. Datang seorang jamaah menemui saya, Ustaz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, enggak mempan. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit. Dipupuk, dijaga. 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah. Dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa diambil orang, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa dulu gak ternak ikan aja, kenapa gak ternak puyuh. Berbulan-bulan gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur, Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah, kenapa tanam? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustaz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya itu tidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu tidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak pernah penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Wasyiat bihimur rahmah. Turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, solawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaki, sudah halaqah, kenapa enggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wudu dulu, salat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam tahajud. Paksa-paksakan diri siang salat qabliyah, salat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi salat duha. Paksa-paksakan diri salat subuh berjamaah, barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja. Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas, tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya. Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah, sementara semangka yang kecil buahnya besar? Oleh sebab itu maka mesti berbuah. Benih disiram, berbatang, berputih, berbuah. Buahnya ranum, cantik dan indah. Begitu dibelah tak bisa dimakan. Kenapa? Ulat semua isinya. Oleh sebab itu mesti dijaga. Benihnya disiram. Apa yang bisa menjaga ini? Diprotek dia. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel, tapi karena disemprot pestisida. Ulat tahu ini ada pestisidanya, maka dia tidak makan. Kita enggak tahu, dimakan. Ikan asin tidak dikerubungi lalat, tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin. Kenapa? Karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin. Manusia enggak tahu. Pintar mana manusia dari lalat? Jangan jawab. Akhirnya orang makan, menumpuklah pestisida dan formalin dalam darah. Apa namanya? CANCER, cancer. Karena dia tidak larut dalam tubuh. Yang lain-lain larut, makanan-makanan larut menjadi energi, menjadi sampah dibuang menjadi kotoran. Sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk, tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riya, maka saya enggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kenapa kamu enggak pakai sorban? Takut dipuji orang, riya. Pakai saja sorban anak. Jangan takut dipuji orang. Pakai sorban, yakinkan diri. Baik. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Ada masanya nanti pakai sorban. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi beramal, tapi saya enggak tahan Pak Ustaz dipuji orang. Luruskan. Karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Alladhi waswisu fi sudur. Dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari dua aspek. Minal jinnati wan nas. Dari yang zahir, dari yang batin berdatangan dia. La ughwiyannakum, aku akan goda anak cucu Adam. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama roh masih bersemayam dalam jasad, selama masih hidup, dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah enggak ada obat. Bapak sudah koma, enggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tabligh akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tabligh akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tabligh akbar. Datang. Saya heran, kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa, kenapa waktu dia koma itu saya datang. Saya tanya, bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio? Enggak radio Pak Ustaz, MP3. Suara, iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect. Ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang ketika kita koma. Hati-hati yang suka sinetron Korea. Hati-hati yang suka Bollywood. Itu yang akan datang nanti waktu kau koma. Saudaraku yang dimulai, saya tidak nakut-nakuti, cerita aja. Tapi yang ketiga, subhanallah, bukan subhanallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saat kita akan sakaratul maut, itulah yang akan datang ke telinga. Waktu saya melantunkan astaghfirullahalazim dengan irama itu, siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Sa'ari bin Il. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi SPN Pekanbaru. Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda karena pindah. Setiap saya lewat di situ, kenangan. Di sinilah pertama kali, dan itulah lagu itulah sampai hari. Maka kalau saya itu saya lantunkan, saya ingat orangnya, saya terbayang wajahnya. Itu betul kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang tidak akan pernah. Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin berpikir 2-3 kali. Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi meninggal. Saya tidak paham cerita itu. Kenapa? Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau azan lagi. Tidak mengerti saya kisah itu. Ya, yang saya pahami, setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus Suriah. Disuruh, diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan, tidak mau. Diminta oleh Sayyidina Umar, Bilal, datang ke Madinah azan, tidak. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain. Kata Sayyidina Al-Husain, datanglah. Bilal datang. Datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah dan dia azan. Azannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan kalau dia azan bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah. Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu. Dulu lama sekali. Dulu 3-5 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah Rasulullah. Ramai mereka datang. Ramai mereka datang. Luar biasa ini azan, kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya. Almarhumah aman. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل أهله وتلامذته وطلابه من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل أبناءه وبناته من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل سوء وشر اللهم اجعل هذا المعهد الذكرى معهدا عظيما مباركا تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم، اللهم احفظهم من الظلمات، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kalau sayang dengan almarhum, hidupkan majlisnya, ramaikan, bangkitkan semangat. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang dapat naungan. Yauma la illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersama karena Allah. Wa tafarraqa alaih, saya berharap saya dengan almarhum, saya dengan Abah Raud, saya dengan para sahabat termasuk yang mendapatkan naungan ini. Saya dengan almarhum tak ada hubungan kepentingan. Kami tak ada hubungan politik. Kami tak ada hubungan ekonomi. Kami murni karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan. Sayang dengan Nabi, hidupkan masjid-masjid. Sayang dengan ulama, hidupkan majlis-majlisnya. Jaga peninggalan-peninggalannya. Lanjutkan perjuangannya. Itu bukti sayang. Sayang bukan di tepi bibir. Sayang bukan basa-basi. Oleh sebab itu, kita akan dituntut di hadapan Allah tentang nikmat besar ini. Mudah-mudahan kita lulus ujian dunia, ujian akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.